Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab tafsir al-muyassar, masih dalam pembahasan tafsir Quran surat al-Baqarah yang kali ini mulai dari ayat ke-207. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya dalam rangka mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban liridallahi anhu bil jihadi fi sabilihi waltizami ta'atihi. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwa sebagian manusia ada yang menjual dirinya. Yang dimaksud dengan mengorbankan jiwanya adalah menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan berjihad di jalannya dan komitmen untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebut amaliyah jihad dengan perniagaan, tijarah lang tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kemudian juga Allah sebut dengan tijarah tunji min adzabin alim, perniagaan yang dapat menyelamatkan diri dari azab yang pedih. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebut amalan jihad dengan apa? Menjual diri demi mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam amaliyah jihad seseorang dituntut untuk berkorban jiwa dan raganya untuk kemudian ditukar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang agung, dengan sesuatu yang utama, yaitu jannah. Nah, jadi Allah kabarkan bahwa di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya dalam artian menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan jihad di jalannya dan komitmen melaksanakan ketaatan kepadanya. Kemudian Allah kabarkan bahwa wallahu raufun bil ibad. Allah itu maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Maksudnya adalah yarhamu ibadahu al-mu'minin rahmatan wasi'atan. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya yang beriman dengan rahmat yang sangat luas. Dengan rahmat yang sangat luas, fi ajilihim wa ajilihim, baik cepat ataupun lambat. Fayujazihim ahsanal jaza. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap amalan yang dilakukan oleh hamba ahsanal jaza, dengan balasan yang paling baik. Kemudian ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish shayatan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tafsirannya, qala ya ayyuhalladzina amanu billahi rabban wa bimuhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil islami dinan. Allah menyeru di ayat ini khususnya kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya beriman kepada Allah, bahwa Allah sebagai Rabb, beriman kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, dan beriman kepada Islam, bahwa Islam sebagai din yang paling benar. Ya ayyuhalladzina amanu, beriman kepada Allah, kepada Nabinya, dan kepada dinul Islam sebagai agama yang paling benar. Udkhulu fis silmi kafah, udkhulu fi jami'i syara'il Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, secara totalitas. Maksudnya masuklah kalian ke dalam seluruh syariat-syariat Islam. Masuk kalian ke dalam seluruh syariat-syariat Islam. Jangan sampai ada yang ditinggalkan, jangan sampai ada yang disepelekan, diremehkan. Ya, karena segala sesuatu yang menyangkut persoalan syariat adalah hal yang penting, wajib hukumnya bagi kita untuk apa? Mengamalkannya dengan baik dan sempurna. Udkhulu fi jami'i syara'il Islam, masuklah kalian ke dalam seluruh syariat-syariat Islam. Amilina bi jami'i ahkamihi, yaitu dengan cara mengamalkan seluruh hukum-hukumnya. Wala tatruku minha syai'an, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan sedikit pun darinya. Ini yang dimaksud dengan udkhulu fi silmi, masuk ke dalam Islam. Sudah beriman tapi disuruh masuk ke dalam Islam, maksudnya disuruh mengamalkan seluruh syariat-syariat Islam. Jangan sampai ada satu pun yang ditinggalkan darinya. Ya, kalau memang keimanannya keimanan yang benar, ya. Kemudian wala tattabi'u turuqasy syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalannya setan. Fima yad'ukum ilaihi minal ma'asi, dalam segala hal yang setan telah menyeru kalian, ya, kepada kemaksiatan. Innahu lakum aduwwun dhahirul adawati fahdharuh, karena sesungguhnya setan itu musuh yang jelas, ya, nyata bagi kalian. Fahdharuh, maka waspadalah, berhati-hatilah darinya. Karena banyak orang yang tidak sanggup mengamalkan syariat Islam dengan baik meskipun sudah menyatakan beriman, itu disebabkan oleh karena godaan-godaan setan. Ya, oleh karena godaan-godaan setan. Dan langkah-langkah setan, godaan-godaan setan itu banyak sekali, rupa-rupa, warna dan bentuknya. Oleh karena itu di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyeru orang-orang yang beriman agar mengamalkan syariat Islam secara utuh, secara kafah, secara sempurna, Allah ingatkan agar jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Karena ini yang membahayakan kita. Ya, ini yang mencelakakan kita. Ya. Jadi harus kita waspadai, harus selalu kita ingat, ya. Fahdharuhu. Tahdzir. Ingatkan, ya. Waspada, berhati-hati dari setan. Nah, baik setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Karena setan itu memiliki wali-walinya. Setan itu memiliki penolong-penolongnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna madzalikumus syaiton yukhawifuna aulia. Sesungguhnya itu adalah setan, di mana setan menakut-nakuti kalian melalui penolong-penolongnya. Kadang-kadang setan yang langsung melakukan upaya, dan kadang-kadang melalui penolong-penolong setan dari kalangan manusia. Ya, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Jadi waspada, ya. Kemudian ayat yang ke-209. Qala fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Jika kalian menyimpang setelah datang kepada kalian penjelasan-penjelasan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aziz, ya, maha kuat, maha mulia, hakim, maha bijaksana. Tafsirannya qala fa inin haraftum an tariqil haq. Jika kalian berpaling, inhiraf, ya, menyeleweng, an tariqil haq, dari jalan kebenaran, min ba'di ma ja'atkumul hujaju alwadhihatu minal qur'ani was sunnah, setelah datang kepada kalian hujjah-hujjah yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, fa'lamu, maka ketahuilah, ya, annallaha azizun fi mulkihi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, fi mulkihi, dalam kerajaannya. Artinya hal tersebut tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala, justru yang rugi itu adalah kalian. Ketika kalian berpaling dari jalan kebenaran, yang rugi adalah kalian. Kalian sedang berupaya mencelakakan diri kalian sendiri. Tidak merugikan Allah sama sekali. Kenapa? Karena Allah maha kuat. Allah maha mulia. Fi mulkihi, dalam kekuasaan. La yafutuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Hakimun fi amrihi wa nahyihi. Bijaksana dalam setiap perintah dan larangannya. Yadh'u kulla syai'in fi mawdhi'ihi al-munasib lahu. Allah selalu meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ini Allah, Aziz, Hakim. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di ayat ini bahwa Allah Aziz, Allah Hakim, secara tidak langsung Allah pun mewanti-wanti agar jangan sampai kita berpaling dari kebenaran. Karena itu hanya akan merugikan, sekali lagi, siapa? Diri kita. Ya. Nah. Maka ketika sudah jelas datang kebenaran, pegang teguh. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan al-haq di hadapan kita, berarti ada kita termasuk orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Segera pegang kebenaran itu dan komitmen di atasnya. Ya, komitmen di atasnya. Tidak sedikit orang yang, ya, sudah jelas di depan matanya sebab-sebab untuk bisa mendapatkan al-haq, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Ini kan rugi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, di mana di dekat kita ada al-haq, maka jangan disia-siakan. Segera pegang teguh, sabar di atasnya. Ya. Karena berpegang teguh kepada kebenaran, ya, tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. akan banyak godaannya, akan banyak rintangannya. Makanya Nabi SAW itu membuat garis lurus. Hadza sirati. Inilah jalanku yang lurus. Panjang. Ini pertanda bahwa jalan tersebut bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang pendek, bukan jalan yang waktunya sebentar untuk bisa ditempuh. Bukan jalan yang mulus, tapi jalan yang terjal. Inilah jalanku yang lurus. Panjang. Ikuti jalan ini. Apapun konsekuensinya. Sekalipun kita harus berkorban jiwa dan raga. Sok tetap di atas jalan itu. Karena inilah jalanku. Jalan Allah yang lurus. Ya. Meskipun membuat kita kepayahan. Ya. Meskipun kita harus merangkak. Ya, ketika menempuhnya. Tetap di situ. Jangan sampai keluar. Meskipun banyak hal yang kita hadapi di dalamnya, subhanallah, berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan, wah, segala macam. Tetap, jangan tinggalkan jalan itu. Sabar terus untuk bisa sampai. Ya. Nah, tidak mulus jalan itu. Pasti banyak godaannya. Nah, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوْ. Kami telah jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Berarti para pengikut Nabi pun akan memiliki musuh. Akan menghadapi sekian banyak rintangan. Macam-macam. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak sama. Ada seseorang yang ketika ingin istiqomah di atas jalan kebenaran, digoda. Ada godaan datang dari keluarganya, godaan datang dari tetangganya, godaan datang dari sisi kanan, sisi kirinya. Sabar, tetap istiqomah. Ini jalan yang lurus. Ya. Maju terus pantang, mundur. Ya. Semangat terus. Inilah jalan yang lurus. Kalau seandainya kita menyimpang, berpaling dari jalan yang lurus, berarti kita justru mencelakakan diri kita. Fa in zalaltum, jika kalian berpaling, kata Allah, menyimpang, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang penjelasan kepada kalian, kalian sudah tahu dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, fa'lamu, ketahuilah. Bahwa itu tidak merugikan Allah. Karena Allah azizun hakim. Maha kuasa, maha kuat, maha bijak sana. Ya. Nah, ini peringatan bagi kita semua untuk istiqomah di atas apa? Al-haq. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu terhadapnya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqul batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran telah datang, kebatilan tersingkirkan. Ya. Nah, kalau sudah kebenaran datang, maka yang akan lenyap adalah kebatilan. Nah. Kalau kita kuat berpegang teguh kepada kebenaran, maka kebatilan itu akan menjauh dari kita. Sejauh mana kekuatan kita berpegang kepada kebenaran, maka sejauh itu pula kebatilan akan jauh dari diri kita. Ya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-210. Qala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudhiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidak ada yang mereka tunggu, maksudnya yang ditunggu oleh orang-orang kafir. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datang kepada mereka, kecuali Allah mendatangkan kepada mereka fi dhulalim minal ghamam, naungan dari awan. Ya. Wal malaikah, dan malaikat. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah segala urusan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya akan kembali kepada Allah segala urusan itu. Nah. Tafsiran dari ayat ini, Qala ma yantadhiru haula'il mu'aniduna al-kafiruna ba'da qiyamil adillah al-bayyinati illa an ya'tiyahumullahu 'azza wa jalla 'ala al-wajhil la'iq bihi subhanahu fi dhulalin min as-sahabi yawmal qiyamah. Tidak ada yang ditunggu oleh mereka al-mu'anidun, orang-orang yang menentang, al-kafirun, orang-orang kafir, setelah tegak dalil-dalil yang jelas kepada mereka, kecuali Allah akan mendatangkan kepada mereka dhulal minas sahab, naungan dari awan pada hari kiamat. Tujuannya untuk apa? Liyafsila bainahum bilqadha al-adil, untuk menyelesaikan urusan mereka secara adil. Artinya bahwa orang-orang kafir itu sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat selain ada awan yang menaungi mereka, untuk kemudian diputuskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala urusan mereka. Beda dengan orang-orang yang beriman, ada banyak harapan yang mereka tunggu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang-orang kafir sudah tidak ada lagi harapan apapun, ya. Mereka hanya menunggu apa keputusan Allah yang akan diberikan kepada mereka. Sehingga dibahasakan di sini bahwa mereka hanya menunggu awan yang menaungi mereka untuk kemudian diputuskan segala urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'ti al-malaika, dan mereka hanya menunggu datangnya malaikat. Ya. Wahina idzin yaqdillahu ta'ala fihim qada'ahu, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan urusan-urusannya. Wa ilaihi wahdahu tarji'u umurul khalaiq jami'uha, dan hanya kepadanya lah akan kembali seluruh urusan-urusan makhluk. Ayat yang ke-211, qala salbani israila kam atainahum min ayatin bayyinatin wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha shadidul 'iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salbani israil, tanyakan kepada bani Israil, kam atainahum, berapa banyak nikmat atau ayat penjelasan dalil yang telah datang kepada mereka. Wa may yubaddil nikmatallah, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah, tidak memanfaatkan nikmat Allah berupa agamanya, kebenaran, ayat-ayatnya dengan baik, min ba'di ma ja'athu, setelah datang hal tersebut, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Tafsirannya di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, sal bani Israil. Sal ayyuhar rasul, tanyakan olehmu wahai rasul. Bani Israil, kepada bani Israil, al mu'anidin, yang membangkang, yang menentang dakwahmu. Kam a'tainahum min ayatin wadihatin, berapa banyak ayat-ayat yang jelas yang telah kami berikan kepada mereka, fi kutubihim, dalam kitab-kitabnya, tahdihim ilal haq, yang dapat menunjuki mereka kepada kebenaran. Fakafaru biha kullaha, tetapi masalahnya mereka mengkufuri semuanya. Wa a'radu anha, dan masalahnya mereka berpaling darinya. Wa harrafu an mawadhi'iha, dan mereka merubah dari tempat-tempatnya. Ini masalahnya. Ya. Di ayat yang sebelumnya sudah kita jelaskan kan, sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada bani Israel. Tapi hal tersebut tidak membuat mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Ya. Maka Allah merintahkan kepada nabi kita, coba tanyakan kepada mereka itu bani Israel. Sudah banyak bukti-bukti, dalil-dalil, ya, kebenaran yang telah diberikan kepada mereka tentang kebenaran nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, tentang kebenaran Islam. Namun masalahnya mereka mengkufurinya, mereka berpaling, mereka merubah-rubah ya, ayat-ayat tersebut. Kemudian kata Allah, wa may yubaddil nikmatallah, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah, yang dimaksud dengan kata nikmat di sini wahiya dinuhu, adalah agamanya. Barang siapa yang mengganti agamanya, wa yakfuru biha mim ba'di ma'rifatiha, dan mengkufurinya setelah mengetahuinya, wa qiyamil hujjah alaihi biha, dan setelah tegak hujjah, fa innallaha ta'ala syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuat hukumannya. Nah, ini sindiran ya Allah khusus untuk Bani Israel, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi kita. Berapa banyak ya bukti-bukti, hujjah, dalil yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya, yang seharusnya semuanya itu membantu kita untuk bisa semakin mengenal kebenaran dan menerima Islam sebagai din. Nah, kalau seandainya kita tidak pernah puas ya, tidak mau menerimanya, maka berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, persis seperti Bani Israel ya. Allah sudah memberitahukan, nih Al-Qur'annya, nih sunnahnya ya. Dua hal ini seharusnya membantu kita untuk bisa ya berpegang teguh di atas apa? Kebenaran, dan berpijak di atas Islam secara sempurna. Nah, kalau seandainya kita tidak mengindahkannya, atau bahkan kita lebih cenderung memilih selain Quran dan Sunnah, berarti kita merubah nikmat Allah. Ya. Kan Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi jaminan ya, hidayah, jaminan, keselamatan bagi siapapun yang berpegang teguh pada keduanya. Taraktu fikum amrain ma intamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah rasuli atau wasunnati. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Kalian akan berada di atas hidayah. Kalian akan mendapatkan hidayah, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak mau mengambil, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pijakan kita, ya, sebagai pedoman kita, maka sama saja dengan mengganti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jauh beda dengan Bani Israel yang juga seperti itu keadaannya. Ya, diturunkan kepada mereka Alkitab. Mereka baca, tahu tentang kebenaran, tapi berpaling darinya, mengkufurinya. Tahu tentang akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad, Muhammad, mengerti, tapi mereka berpaling darinya, mengkufurinya, ya, bahkan mengubah-ubah isi Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Apalagi kalau bukan mengganti nikmat Allah namanya, ya. Nah, karena termasuk nikmat yang besar ya, Allah turunkan kepada kita Al-Quran dan Allah utus ke tengah-tengah kita seorang nabi. Ini nikmat yang besar, ya. Nikmat yang tak terhingga. Ayat yang ke-212, qala zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisabin. Zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia. Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia. Makanya mereka sangat enjoy, mereka sangat menikmatinya. Ya, mereka sangat menikmatinya. Dan mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Karena memang Allah jadikan dunia atau kehidupan dunia itu sesuatu yang indah dalam pandangan mereka.

Jangan gugurudugan wae gitu kan, petir wae hayo der, hujannya belum turun-turun juga. Ya, sabar. Nanti ada waktunya, ya enggak? Ketika sudah ada waktunya kan selesai urusan, ya enggak? Selesai urusan segala, kalau sudah sampai pada waktunya, semua mengucapkan alhamdulillah. Ya enggak? Kan begitu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.